الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنبدين عزكم الله. كلام سورة الأعراف، الله menyatakan: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، إلى آخر الآية. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bacakan kepada mereka wahai Nabi, bacakan kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, cerita yang dulunya telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami tentang masalah ilmu. Kami beri dia ilmu tentang ayat-ayat kami. Kemudian orang ini tadi yang salih, dia kemudian keluar dari ayat kami, keluar dari ilmu tadi. Insilah, itu artinya lepas dan tidak mungkin kembali. Fa'asba'ahu syaitanu fajana minal ghawin, maka syaitan pun akhirnya membututi dia, mengikuti dia. Maka dia pun termasuk orang-orang yang menyimpang, ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat tadi, dengan ilmu tadi. Lalu apa sebabnya dia kemudian menyimpang? Lalu apa sebabnya dia kemudian yang salih, keluar dari ayat-ayat tadi, dari keimanan menuju kekufuran tadi? Apa kata Allah? Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'ahu. Akan tetapi dia itu akhlaja ilal ardi. Akhlaj artinya khulut fil ardi, artinya masuk ke dalam bumi. Artinya dia ketika itu keranjingan dunia. Akhlaja ilal ardi. Akan tetapi dia itu keranjingan dunia, suka dengan dunia, mencari ilmu, mencari dunia dengan ilmunya, mencari dunia dengan ayat-ayat tadi. Tambah lagi, wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dua sebab. Al-khuludu ilal ard, dia mencintai dunia ini, dia keranjingan dunia ini. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Maka perpisahan orang seperti ini seperti anjing intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu gendong aja tadi, yalhas. Dia akan menjulurkan lidahnya. Autatruku yalhas. Atau kalau kamu biarkan dia, dia pun juga akan menjulurkan lidahnya. Yang namanya anjing, setiap saat kamu tendang dia, yang menjulurkan lidahnya. Kamu gendong dia, yang melet. Kamu tuntun dia, melet juga. Kamu apa-apakan setiap keadaannya yang namanya anjing itu, lidahnya menjulur. Apa maknanya? Katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, artinya orang ini tidak menerima nasihat. Kamu nasihati, enggak kamu nasihati, kamu biarkan, kamu urusi, tetap dia tidak mau kembali kepada al-haq. Lihat di sini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara sebab al-ghiwayah, sebab penyimpangan seseorang, terjatuhnya dia dalam kesesatan, padahal dulunya dia mendapatkan ilmu, padahal dulunya dia mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya ialah mencintai dunia. Hubbu dunia, mencintai dunia, harta benda, jabatan, pangkat, ketenaran, kemasyhuran, dan yang lain-lainnya. Ilmunya dia, ayat-ayat Allah yang dia ketahui, dia pergunakan hanya untuk mencapai kehidupan dunia semata. Yang tersebab al-riwayah. Dan kamu lihat di penelitina azakumullah, yang terjadi pada hijriyin di zaman sekarang ini, orang-orang yang tumbang dari dakwah salafiyah di zaman sekarang ini, umumnya masalah dunia, majah masalah materi. Hanya semata-mata ingin mendapatkan dunia, rela untuk menjual prinsipnya, rela untuk menjual manhajnya, rela untuk menjual akidahnya, rela untuk menjual agamanya, hanya semata-mata dunia. Kamu perhatikan. Pak D kita ini, contoh Pak D aja lah biar yang anget sekarang ya. Pak D kita itu di antara asbabnya ialah di samping terlalu bebas pergaulannya dalam tanda petik tadi, juga diantaranya dia menyukai ketenaran, senang kemasyhuran dia ini, terlanjur tinggi ditokohkan oleh masyarakat, sudah melambung di awan, sehingga dia merasa gengsi untuk rujuk ilal haq. Dikarenakan kalau dia rujuk ilal haq, dalam bayangan dia, ketenaran dia itu akan pupus, kemasyhuran dia akan hilang, ketokohan dia akan diinjek-injek, dia tidak akan lagi di awan, dia akan di bawah. Di antara juga sebabnya ialah mulai tergiur dengan iming-iming dunia. Tergiur ya kok. Dulunya antipati dengan yang itu semuanya, enggak mau. Jangan serahkan sama saya, serahkan sama dia. Sekarang, wah luar biasa itu. Diiming-imingi 1M. Diiming-imingi 1M. Sudah goyang itu prinsipnya. Ya kok tahu? Tahu. Sangatnya Ali. Sangatnya Ali, langsung. Dari Tuan Muhammad Umar Syed yang paling terakhir meninggalkan dia. Itu diiming-imingi 1M ya Pak. 1M itu berapa ya? 1 miliar. Diiming-imingi 1 miliar. Goyang. Goyang. Prinsipnya. Diiming-imingi bakal dikasih hadiah mobil. Langsung goyang. Dapet. Terano mobilnya. Bukan cara yang second loh. Second goblok begitu ya. Alafu. Itu bukan kelasnya Pak D. Terano yang. Begitu. Langsung goyang. Rela dia meninggalkan teman-temannya. Rela dia meninggalkan dakwah salafiyah. Rela dia teman-teman jual prinsipnya dan yang lain-lain. Hanya semata-mata karena dunia. Al-Mad. Kamu lihat orang semacam Aun Rafi Gufran dari Gresik itu, tetangga saya, tetangga belakang, paling 200 meter dari rumah saya. Dunia ya. Hanya semata-mata dunia. dia rela kemudian bergabung dengan orang-orang seperti itu, sifat pergaulannya semata-mata cinta, hanya semata-mata ingin ditokohkan oleh masyarakat, dikenal sebuah masyarakat. Saya dunia. Nah, tidak bisa berbuat apa. Akhirnya dia pun bekerja sama dengan apa namanya organisasi-organisasi hizbiyah wahabiyah Indonesia ini. Akhirnya dia bergabung dengan orang-orang semacam Hizbullah dan juga yang lain-lainnya. Mata-mata pergerakan dunia. Kamu lihat model orang yang dirikan Surabaya sana, Abdurrahman Tanimi, Mubarak Ma'alim dan yang lainnya, itu karena dunia. Luar biasa itu. Hah? Karena dunia. Betul-betul kedaulatan dunia, luar biasa. Hah? Apalagi kalau sudah, apa namanya, buku-bukunya Syekh Ali dan ulama Yordan yang diterjemahkan oleh teman-teman itu, rela sampai mati-matian, rela sampai ke pengadilan untuk menggugat orang-orang yang menerjemahkan tentang itu. Dunia ada. Ayo jawab. Dunia antum semua. Kulum dunia. Kalau kamu perhatikan, semuanya dari dunia ya. Dan itu kesimpulan terakhir dari Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Tatkala kasus Indonesia ini dinaikkan ke Yaman, dibacakan suara Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ketika itu. Kasusnya di Jawa, Abu Nida, Selakim Abjad, Anur Rahir, dan yang lain dan seluruhnya itu. Yang ketika itu sedang berseteru dengan Pak Sisita, beliau mengatakan bahwa al-haq maha akhina Ja'far ketika itu. Itu. Hah? Naam. Dan penyebab utama dari apa namanya khilaf yang ada ketika itu, sehingga mereka rela untuk menjual prinsip mereka kepada Hizbiyyin, Turatiyyin, Sururiyyin dan yang lain-lainnya ialah madah kata dunia. Demikian pula sebagian besar murid-murid Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah yang menyimpang dari dakwah salafiyah karena dunia. Orang semacam Aqil Al-Maqtari, Muhammad Al-Mahdi, Abdul Al-Baybani dan juga yang lain Abdul Hashim dan yang lain-lainnya dari murid-murid senior beliau yang bikin azakumullah karena dunia. Dulunya mereka fuqara wal masakin dengan dakwah salafiyahnya izzah berbicara ke sana kemari tentang masalah hizbiyah mentahdzib umat dari bahaya hizbiyah bagi kena dunianya ikhwanul muflisin dunianya sururiyin langsung ablah tidak ada lagi suara dakwahnya. Abdul Hasan al-Nasri juga demikian, penyimpangan dia satu di atas satunya perkara dunia. Rela dia harus bolak balik mondar mandir Emirat Yaman, Emirat Yaman, Emirat Yaman, Emirat Yaman, semata-mata untuk perkara dunia, perkara dana, perkara dana. Yang dengan itu dia berupaya untuk membuat carut-marut dakwah salafiyah di Yaman. Demikian pula yang dari Saudiyah, perkara dana, perkara fulus semuanya itu, hah? Perkara harta benda, perkara dunia. Sehingga perlu diingatkan kepada kita, azakumullah, akan perkara dunia tadi. Kalau di antara sebab sukup jatuhnya seseorang ke dalam hizbiyah atau yang semisalnya ialah dunia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi, fasyana min al-ghawin, dia termasuk orang-orang yang menyimpang dikarenakan dia al-khulud ila al-ardh, dia keranjingan dunia ditambah lagi dengan ittiba'ul hawa, dia menyeru mengikuti hawa nafsunya. Dan masih banyak lagi khana fitina azabullah, tetap terjatuhnya seorang dalam penyimpangan perlu amat sangat banyak tentang karena hizbiyahnya, tentang masalah apa namanya mujarab dengan bid'ahnya, tentang perkara dunianya, tentang perkara senang masyhurnya, tentang penarnya, tentang perkara tidak sabarnya, tidak taatnya, terlalu banyak asbab-asbab yang ada. Itu semuanya khana fitina azabullah disimpulkan bahwa termasuk tetap penyimpangan seorang sebab jatuhnya seorang dalam kebid'ahan atau perkara yang lainnya disebabkan karena dia tidak bertamasuk, tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukhalafah memiliki prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah. Kemudian karena bid'ah azakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan mauqif ahli sunnah. Bagaimana sungguhnya sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah itu? Kita mulai dengan bab yang ke-9. At-tahdhiru min mujalasati ahlil bid'ah wal ahwa. Peringatan larangan untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Wa mughalatatihim, bercampur baur dengan ahlul bid'ah. Wal masyi ma'ahum, larangan untuk berjalan bersama mereka. Larangan-larangan ini semuanya ikhwan fi din azakumullah dari bab yang 9 dan juga bab-bab yang lainnya yang itu merupakan mauqif ahli sunnah, sikap ahli sunnah dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu semuanya didasari dengan ayat, didasari dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, fa'arid amman tawalla an dhikrina wattaba'a hawahu wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum min al-'ilm. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin berpalinglah kalian dari orang-orang yang tawalla, orang-orang yang menyimpang, wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia dengan ilmu mereka. Zalika mablaghuhum min al-'ilm, itulah tujuan inti dari ilmu mereka. Ayat ini perintah tegas kepada kita nasakumullah untuk i'rab, berpaling, fa'rif, perintah langsung dari Allah untuk berpaling, meninggalkan orang-orang yang menyimpang tadi dan keinginan dia ialah hanya semata-mata dunia. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Apabila kau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, maka fa'rid 'anhum, ini perintah dari Allah, berpalinglah kalian semua dari mereka sehingga mereka berbicara tentang perkara yang lainnya. Fa'rid 'anhum, perintah, berpalinglah kamu semua dari mereka. Naam. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya dengan lafaz, fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairih. Janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, sehingga mereka berbicara tentang perkara yang lain. Ayat yang pertama, perintah untuk i'rab, berpaling dari mereka. Ayat yang kedua, larangan untuk bermajlis, duduk-duduk bersama mereka. Juga dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dan dua orang sahabat lainnya yang tidak ikut perang Tabuk ketika itu, disebutkan dalam riwayat yang sangat panjang, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan kaum muslimin untuk tidak bermajlis dengan dia, dengan beliau radhiyallahu anhu. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh pula menjawab salamnya mereka. Disikapi dengan jazak, disikapi dengan kaku, dengan keras ketika itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat. Padahal beliau bertiga sahabiyun jalil, para sahabat yang mulia. Hanya saja ketika itu Rasulullah SAW mengkhawatirkan mereka terjangkiti penyakit nifaq dikarenakan mereka tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Tidak seperti itu bersama Rasulullah, tidak dikasih salam, tidak jawab salamnya, tidak berbicara sama mereka, tidak boleh bermajlis dengan mereka. Dua orang di antara sahabat itu di rumah menangis, menyesali perbuatan dia tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Sementara Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai tiga orang ketika yang paling muda, yang paling kuat perasaannya, itu masih keluar-keluar rumah, datang ke pasar, menghadiri apa namanya kegiatannya kaum muslimin ketika itu, salat di masjid, belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ketika itu ikhwan fil din azakumullah perubahan yang sangat luar biasa pada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia hidup di alam lain, tidak seperti dahulu. Tidak merasakan bagaimana manisnya sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasakan betapa lembutnya, betapa sayangnya Rasulullah kepada para sahabatnya. Tidak mendapati sikap yang lembut, sikap yang lunak dari seluruh para sahabat ketika itu. Sangat betul-betul seperti jajahnya ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala sikap demikian oleh Rasul dan para sahabat. Dia mau salat subuh yang Rasul pengen lihat apakah Rasulullah akan menjawab salamnya. Ketika dia sedang sholat, Rasulullah melihat dia. Ketika dia melihat Rasulullah, Rasulullah berpaling dari dia. Dia berusaha untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dia dijawab sama Rasulullah. Sayangkan. Ini Rasul dan seluruh para sahabat yang sudah demikian. Sampai betul-betul sempit jadinya beliau ketika itu radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan istri-istri mereka untuk meninggalkan suami. Meninggalkan suami. La taqrabuhum. Jangan dekati suami-suami Anda. Nah, seperti itu. Istrinya tidak boleh mendekati suaminya. Ketika itu harus salah satu sahabat yang tiga tadi, istrinya minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan itu sudah tua, enggak ada lagi yang ngurusi dia. Saya minta izin untuk ngurusi dia. Izinnya. Maka serta merta seluruh keluarganya ke Abdul Malik ngomong juga, kamu minta izin kepada Rasulullah supaya istri kamu juga ngurusi kamu. Dia enggak mau. Dan seperti itu. Dia nyuruh apa namanya istrinya untuk apa namanya kembali ke orang tuanya. Sangat penting selama 50 hari 50 malam ya Allah. Dikucilkan oleh masyarakat dia ketika itu. Masyarakat awam sih ini masyarakat yang ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya para sahabat, orang-orang mulia ketika itu mengucilkan dia. Sangat penting katanya ketika itu. Sampai akhirnya turun ayat yang menerangkan taubat mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis yang panjang ini juga dijadikan dalil oleh para ulama Ahlussunnah untuk menerangkan mauqif mereka, sikap-sikap mereka terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Demikian pula riwayat-riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang khawarij. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang khawarij, khilafun nar, khilafun nar, khilafun nar. Syarru qatla man qataluh. Syarru qatla tahta adimis sama. Khairu qatla man qataluh. Man qatalahum au qataluh. Mereka ialah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mereka ialah sejahat-jahat, jelek-jelek orang terbunuh di bawah naungan langit ini. Sebaik-baik orang yang terbunuh ialah orang yang dibunuh oleh mereka, kata Rasulullah. Lain adratuhum laqtulannahum qabla ad. Kalau seandainya saya mendapati mereka, aku akan perangi mereka. Sebetulnya aku memerangi kaum Ad, kata Rasulullah. Langsung itu, khilafun nar, khilafun nar, khilafun nar. Dijuluki anjing-anjing neraka oleh Rasulullah SAW. Langsung. Dan beliau juga langsung memberikan kaum muslimin tentang mereka itu. Yamruquna minatil kama yamruqu sahmun minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak dari buruannya. Melesat dengan cepat. Jadi semuanya merupakan dalil-dalil dari para ulama Ahlussunnah untuk menerangkan mauqif mereka terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ditambah lagi dengan keterangan-keterangan para sahabat, perbuatan-perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan keterangan-keterangan mereka sehingga menjadi sebuah prinsip paten Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi ahlul ahwa'i wal bid'ah. Naam. Sekarang kita lihat prinsip yang pertama, yaitu tahdzir, melarang larangan untuk bermajlis dengan ahli bidah wal ahwa. Qala al-Fudail ibn Iyadh, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, maka hati-hati kalian dari dia. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang bermajlis duduk dengan ahli bid'ah, maka dia tidak akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hifz min hadis. Dan saya suka kalau antara saya dengan ahli bid'ah itu ada benteng dari besi. Supaya apa? Jangan ketemu dengan mereka. Akulu inda al-yahudi wa nasrani ahabu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Saya makan di sampingnya orang Yahudi dan Nasrani, itu lebih saya sukai daripada saya makan di sampingnya sahibul bid'ah. Kita dari Yahudi sama Nasrani itu najis maknawi. Kata kita maknawi, padanya suci dalam ada najisnya. Tapi najis maknawi, dikarenakan kesirikan mereka dan kekufuran mereka. Beliau lebih senang makan di sampingnya Yahudi sama Nasrani tadi daripada makan di sampingnya pelaku bid'ah tadi. Apa kalau Yahudi sama Nasrani? Siapa nak Yahudi ada Nasrani? Siapa orangnya? Siapa agamanya? Amada mengaku Muslim. Amada berusaha untuk menggeliat dari bawah, dari dalam. Nah, ini ucapannya Fudail bin Iyadh rahimahullah, keterangan dari salaf untuk menerangkan larangan bermajlis dengan ahli bid'ah. Qala Hanbal bin Ishaq, sami'tu Abu Abdullah yaqul, saya mendengar Abu Abdullah, ini Imam Ahmad menyatakan, ahlul bid'ah ma yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalithahum wa la ya'nasu bihim. Ahlul bid'ah tidak sepantasnya bagi siapa saja untuk bermajlis dengan mereka atau bergaul dengan mereka atau apa namanya bertenang diri dengan mereka. Saya bagi tetap tidak boleh bermajlis dengan mereka. Ini yang mohonnya Imam Ahmad. Nah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, kana Muhammad bin Sirin idza sami'a kalimatan min sahib bid'atin wada'a su'ai fi udhunayhi thumma qala la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisih. Katanya hadis dulu Muhammad bin Sirin rahimahullah, apabila beliau mendengar satu kalimat saja dari pelaku bid'ah, beliau meletakkan dua jarinya di telinga beliau. Jadi gini-gini. Ditutup telinganya biar tidak mendengarkan omongannya pelaku bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, tidak halal bagi saya untuk mengajak bicara dia, sehingga dia pergi dari masjid. Gitu. Nabi Muhammad bin Sirin, ikhwan, imam min a'immatit tabi'in, yang diakui keilmuannya, yang diakui keimaman dia dalam perkara ilmu, dalam perkara hadis. Banyak meriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mau mendengarkan satu kalimat dari pelaku bid'ah. Dikhawatirkan akan merasuk dalam tubuhnya beliau, dalam hati beliau, syubhatnya tadi. Tidak merasa aman dari syubhat dan bid'ah. Itu mereka salafun saleh. Maka kemudian asal sebagian orang di zaman sekarang ini dengan sok gayanya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan, oh, insyaallah kalau saya saya sanggup untuk membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tak dengarkan semua omongan-omongan dia. Tidak bakal terpengaruh. Tenang aja. Nah, siapa kamu? Tak tiru ilmumu itu. Tak berapa ilmu kamu. Kemudian kamu merasa aman dari syubhat ahlul ahwa'i wal bid'ah yang khattabah, yang sangat menyambar itu. Orang semacam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, yang sangat diakui keilmuannya, keimamannya dalam perkara ilmu, tidak berani. Satu kali mas tidak berani. Nah, anda satu kafes, satu pengajian, sudah ya, ketelan di untal mere sama al-fi'ah tadi itu. Allahumma sa'am. Jadi lagi, ala rajul min ashabil ahwali ayyub sikhtian, ada seorang laki-laki dari kalangan ahli bid'ah pernah berkata kepada ayyub sikhtian, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, ini kunyahnya ayyub sikhtian, saya ingin bertanya kepada kamu tentang satu kalimat saja. Apa kata beliau? Qala ayyub wa ja'ala yusiru bi asbu'ihi wala nisfu kalimah. Dia jawab sambil mengusalkan dengan tangannya. Tidak mau, walaupun separuh kalimat. Sekalimat aja tidak mau. Separuhnya sama lagi satu kalimat. Separuh kalimat itu bukan jumlah yang mufidah ya. Bukan mengandung makna yang sempurna. Itu tidak mau. Apalagi satu kalimat yang mengandung makna sempurna. Naam. Artinya, takkan kalimat sempurna tentangkan ini ibu budi. Itu tidak mau. Takkan ini ibu budi. Kalimat i. Itu tidak mau beliau, rahimahullah. Itu gambaran jelasnya. Kalimat i, itu tidak mau. Apalagi kalimat ini ibu budi. Tidak mau. Menunjukkan bagaimana waraknya para ulama salafun salih. Bagaimana mereka ya Nabi Dinazakumullah sangat berhati-hati menjaga keimanan mereka, menjaga prinsip mereka, menjaga agama mereka, tidak mau dikotori oleh ucapan-ucapan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Allahumma sta'an. Qala Imam Ahmad fi risalatihi ila Musaddad. Imam Ahmad pernah berkata dalam risalah beliau kepada Musaddad, "Wala tusawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiqu fi safarik." Jangan kamu bermusyawarah, mengajak musyawarah pelaku bid'ah dalam perkara agama kamu, dan jangan kamu bareng berteman dengan pelaku bid'ah dalam safar kamu, dalam pepergian kamu. Ini bukan beta. Sama seperti ini. Wala turafiquka fi safarik, dan jangan sampai menemani kamu dalam safar kamu sekalipun. Allahumma ta'ala. Sampai seperti itu ya. Disebutkan lagi Al-Barbahari rahimahullah bagian terakhir. Dia mengatakan, masal ashabil bid'ah masal aqarib, perumpamaannya pelaku bid'ah itu seperti jarak cincin. Yarsinuna ru'usahum wa abdanahum bitturab wa yukhrijuna adnabahum. Yang namanya kalak jengking itu menanam kepala dia, badan dia di tanah, kemudian mengeluarkan ekornya, sengatnya. Kalak jengking sengatnya dinampakkan, badannya tidak kelihatan. Faidha tamakkanu hajaru. Kalau yang namanya kala jengking itu sudah siap terkam, dalam posisi siap nyengat, nyengat langsung kepada orang yang mendekati dia. Mantap begitu, sudah siap terkam, langsung terkam orangnya dia. Sengat sama kala jengking. Demikian pula ahlul bid'ah. Wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtafuna bainan nas fa idza tamakkanu falahu ma yuridun. Demikian pula ahlul bid'ah, mereka tuh bunyi balik manusia, membaur segala masyarakat. Tak terang-terangan. Tetapi kalau mereka itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, mereka akan menyampaikan semua yang mereka inginkan. Ada kabul ahwa'i wal bid'ah. Kayak kalah jengking. Gitu. Diam-diam merayap begitu. Kalau sudah mulai, ada kesempatan emas, begitu langsung dicaplok. Mangsanya itu. Nah, yang mirip kayak ini ialah serigala. Di antara kejadian serigala, kalau kau ingin mencari mangsa, pura-pura mati di serigala. Hah? Pura-pura mati. Pada yang sudah kelaparan, lapar, begitu pengen nyari mangsa. Makan ayam atau kambingnya orang atau yang semisalnya. Pura-pura mati. Tidak bergerak sama sekali. Itu listriknya yang namanya serigala. Tidak bergerak sama sekali. Hah? Itu kayak gerakan yang mati. Serigala itu. Tidak bergerak sama sekali. Hah? Itu mangsanya mendekat. Terus mendekat. Terekam langsung dicaplok sama serigalanya. Ada serigala. Termasuk keajaiban sebuah serigala. Ligi. Naam. Dan luar biasa yang serigala itu bisa buka satu mata, satu mata. Begini. Hah? Yang nutup matanya. Lihat mangsa itu sambil menggunakan satu mata. Satunya nutup, dia buka. Melirik sebelah begini. Ada serigala. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Shifaul Alil. Bukan balik kemudian saya tahu serigala. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Shifaul Alil. Wajar. Dan seperti itu. Wajar dan tidak. Itu sembunyi. Memiliki kesempatan nyerah yang namanya al-Jauziyah. Ini semuanya kona bisina azabimullah. Keterangan-keterangan dari para ulama salaf tentang bahaya bermusyarakah dengan ahli ahwa'i wal bid'ah. Larangan-larangan dari mereka dikarenakan mereka itu bisa merusakkan hati dan juga dikarenakan mereka itu kalah cengking yang menyembunyikan bid'ahnya pada mantap menerkam mangsanya. Dan cukup bagi kita ekonomi sini ajakumullah ayat-ayat tadi dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang larangan bermajlis dengan orang-orang yang seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk waktu isya. Kita salat terlebih dahulu. Baru kemudian tak terus yang insyaAllah sampai jam 9 saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim.